kala ku seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Kulangkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu bertanya, adakah kasih suci? Dalam